Wis nasibe kutu koyong ngene. Duwe bojo kok ra tau ngepenake. Seneng mure ngomongane sengah. Kutu tak trimo bojoku pa.